Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa alihi fi kulli lahzatin abada. Adadah ni'amillah wa ifdalih. Naitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalala ala al khair. قال المصنف رحمه عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وأعلم أنه لا يخشى على ذي دين من وقوعه في تناول المحرمات الأينية كأكل ما لا يحل أكله من الحيوانات. Ketahuilah bahwasannya tidak ditakutkan kepada seseorang yang mempunyai agama daripada terjerumus ke dalam sesuatu yang diharamkan zatnya, seperti memakan apa yang tidak halal untuk dimakan daripada hewan-hewan. Wala fi ahri amwalin nas udwanan wa dhulman bil hasbi wan nahbi was sariqati. Dan juga dalam mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim, baik dengan cara merampasnya atau menjarahnya atau mencurinya. Fa inna dzalika innama yasduru haliban min jabbarin anid aw syaitanin marid. Karena hal itu terjadi biasanya dari seseorang yang merasa kuat, dan dia seseorang yang sifatnya seperti sifat setan. Wa innama dakhala al-istiba ala ahli din min haitsu ihmaluhum an-nadhar fi salasati umur. Tapi sesungguhnya apa-apa yang syubhat itu terjadi kepada seseorang yang memiliki dasar kuat dalam agama karena mereka tidak melihat dalam tiga hal, dalam tiga perkara. Tadi disebutkan bahwasanya seseorang yang punya agama, yang seseorang yang memiliki ilmu, seorang yang memiliki iman, maka sangat sangat jarang atau sangat jauh kalau kita katakan seseorang tersebut mengambil harta orang lain secara zalim dengan mencuri, merampas, menjarah, atau makan dengan makanan yang jelas-jelas haramnya daripada hewan-hewan, makan babi, makan anjing, padahal dia adalah seseorang yang punya ilmu. Dia adalah seseorang yang punya dasar dalam agama. Maka hal itu jauh untuk terjadi. Walaupun mungkin aja terjadi, tapi jauh itu terjadi. Jauh untuk terjerumus ke dalam mengambil harta orang lain secara ya, terang-terangan, atau makan daripada hewan-hewan yang sudah jelas diharamkan dalam agama. Yang mana kita ketahui seorang yang memiliki ilmu, dia akan tahu hewan apa yang boleh dimakan, hewan apa yang tidak boleh dimakan. Hewan yang tidak boleh dimakan adalah hewan-hewan yang sudah disebutkan oleh ulama rinciannya ataupun dzabitnya, kriterianya. Yang pertama termasuk yang diharamkan untuk dimakan dalam agama ini daripada hewan-hewan adalah yang hidup di dua alam. Hewan hidup di daratan dan juga hidup di dalam air, seperti kepiting dan lain sebagainya. Itu diharamkan untuk dimakan. Dalam arti ketika hewan tersebut di darat, dia akan hidup normal. Di air pun hidup normal. Beda dengan ikan. Beda dengan yang hanya hidupnya di air. Ketika diletakkan di darat, mungkin akan hidup sebentar, tapi tidak lama. Hidupnya akan menunggu waktu matinya aja. Maka hewan yang seperti ini halal untuk dimakan, baik itu berbentuk ikan atau berbentuk yang lain. Kita lihat yang hidup di dalam lautan, ya, bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam hewan yang ada di lautan, bahkan macam-macamnya hewan, jenis-jenisnya hewan yang ada di laut itu lebih banyak daripada jenis hewan yang ada di darat, dengan bentuk yang seperti kuda lumping, ya kan, dengan bentuk seperti batu, dengan bentuk seperti tanaman, padahal itu adalah hewan yang hidup di air. Dengan berbentuk apapun, maka itu semuanya halal dimakan. Semua yang hidup di dalam air, semuanya halal untuk dimakan. Bahkan bukan halal dimakan, tapi bangkainya pun dihukumi suci, dan bangkainya pun juga tetap halal dimakan. Bukan hanya hidup disembelih, enggak. Bangkainya pun juga halal dimakan. Tapi kalau sudah hidupnya di dua alam, di dalam air hidup normal, di darat hidup normal, seperti kepiting dan juga yang lain-lain, maka itu tidak boleh untuk dimakan. Ya, tapi ada yang sejenis kepiting, seperti rajungan. Ya, itu rajungan hanya hidup di dalam air. Di dalam air hidup normal, tapi di darat tidak lama hidupnya. Dia akan mati lama-kelamaan. Yang biasanya agak besar bentuknya. Maka itu halal untuk dimakan. Tapi kalau kepiting, maka hukumnya haram untuk dimakan dalam mazhab Imam Syafi'i. Begitu juga hewan yang haram dimakan adalah setiap hewan yang memiliki taring, yang mana dengan taringnya bisa menyerang musuhnya, atau memiliki kuku, yang maka dia mana dengan kukunya menyerang musuhnya, maka itu juga untuk haram dimakan. Binatang-binatang buas, macan, serigala, harimau, ya, dan lain sebagainya, burung-burung juga yang memiliki kuku yang kuat menyerang, elang dan sebagainya, maka itu semuanya haram dimakan. Karena memiliki kuku yang kuat, yang dengan kukunya bisa menyerang musuh-musuhnya. Begitu juga haram dimakan setiap sesuatu yang dianggap jijik oleh orang Arab. Dianggap jijik oleh orang Arab, tapi jika disebutkan oleh orang Arab, karena Nabi SAW adalah orang Arab. Karena beliau, Nabi SAW adalah berasal daripada bangsa Arab. Jadi artinya yang dijijikkan oleh orang Arab biasanya juga jijik dijijikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Biasanya satu kabilah, satu suku, ya, itu sudah punya adat sendiri yang mereka berbeda dengan adat yang lain. Maka apa yang dianggap menjijikkan di mata orang-orang Arab, maka itu juga diharamkan untuk dimakan. Ya, apapun, mau kadal, mau juga ulat-ulat yang menjijikkan, kecoa, ya, jangan dimakan di rumah itu. Itu haram. Kenapa? Karena dianggap menjijikkan dan seterusnya. Begitu juga yang dianggap menjijikkan, yang dianggap haram untuk dimakan adalah yang diperintahkan dalam agama untuk dibunuh, seperti ular, seperti tikus, ya, seperti juga babi, ya, anjing, itu diperintahkan untuk dibunuh. Maka seperti itu hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, atau sebaliknya yang dilarang untuk dibunuh, itu haram dimakan. Seperti kodok, haram dimakan karena dilarang untuk dibunuh. Atau yang diperintahkan untuk dibunuh, ular dan lain sebagainya, itu juga haram dimakan. Maka ini kriteria. Dan kalau ada hewan yang tidak jelas apa ini masuk dalam hewan yang boleh dimakan atau tidak boleh dimakan, tidak jelas hukumnya, Bukan dia tidak tahu hukumnya, enggak. Memang ini belum disebutkan, ini hewan aneh, hewan langka, maka dikembalikan kepada asalnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, asal daripada hewan itu halal untuk dimakan, asalnya. Jadi apa yang tidak jelas dikembalikan kepada asalnya. Itu mazhab Imam Syafi'i. Jadi dikatakan tadi, kalau orang punya agama, seseorang punya ilmu, itu tidak mungkin, jauhlah untuk makan apa yang haram dimakan, atau mencuri milik tetangga padahal dia ngerti agama, dia punya iman, punya takwa kepada Allah, jarang. Tapi orang yang punya ilmu, orang yang punya agama, bisa juga terjerumus dalam memakan harta yang sebenarnya harta itu adalah haram. Kenapa kok bisa makan padahal itu harta haram? Karena lalai dalam tiga hal, katanya beliau tadi. Lalai dalam tiga hal. Apa itu tiga hal? Maka dikatakan di sini, al-awwal tarku taftis fi maudi'i. Mereka itu yang punya agama, punya ilmu, mereka bisa kemasukan barang yang haram atau kemasukan barang yang subhat, karena salah satunya sebabnya karena tidak pandai untuk menyelidiki terlebih dahulu. Tidak bertanya terlebih dahulu apa yang sampai kepada tangannya. Ketika diberikan oleh seseorang makanan, harta, langsung aja diterima. Tidak peduli siapa yang memberi. Tidak peduli dari mana harta itu. Yang penting harta itu diberikan kepadanya, ada di tangannya dia ambil. Sehingga bisa jadi apa yang diberikan oleh orang kepadanya itu adalah harta yang haram. Bisa masuk kepada seseorang yang punya agama sekalipun, yang punya ilmu sekalipun. Karena apa? Karena lalai, tidak hati-hati, karena tidak warok, karena tidak bertanya terlebih dahulu. Berarti apakah ada orang yang memberikan makanan kepada kita, yang memberikan harta kepada kita, harus kita tanya dulu, selidiki dulu, hartanya halal apa harami? Kalau ada kita seseorang misalnya, kita bermuamalah dengannya, kita berbisnis dengannya, apakah dengan berbisnis dengannya itu harus tanya dulu apa hartanya orang itu halal apa haram, diselidiki dulu hartanya dari mana. Nah, maka beliau Imamul Haddad mengatakan, bayanu zalika ananas yang qasim binisba ilaik salasa ashos. Maka menjelaskan tentang itu, ketahuilah bahwasanya manusia itu di mata kalian terbagi ke tiga bagian. Yang pertama, shakhsun ma'rufun indaka bil khair was shalah, fakul min tu'amih wa amilhu idza syi'ta wa la tas'al. Yang pertama katanya beliau, seseorang yang ma'ruf menurut kamu, menurut kita, menurut pandangan kita, dia orang baik, dia orang soleh. Kita katakan menurut pandangan kita karena belum tentu menurut pandangan kita baik. Sebenarnya menurut pandangan Allah, orang itu bukan orang baik. Atau mungkin juga sebaliknya, menurut pandangan kita, kita melihat orang itu orang jelek, padahal sebenarnya hakikatnya orang itu di mata Allah bisa jadi wali min awliya'illah. Yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau Imamul Haddad mengatakan, kalau ada seseorang yang di mata kita dia adalah orang soleh, di mata kita dia adalah orang yang baik, maka makanlah dari makanannya, terimalah apa yang diberikan olehnya. Boleh kalian bermuamalah dengannya, wala tas'al, dan tidak perlu kamu bertanya. Tidak perlu kamu untuk menyelidiki hartanya dari mana, tidak usah. Kita tahu sudah, ini orang soleh sudah. Kita melihat semuanya, tetangga semua satu kampung bahkan. Mereka sudah mengetahui orang ini orang soleh, orang ini orang baik. Kemudian memberikan makanan misalnya kepada kita. Kita selidiki dulu yuk. Ini dari mana uangnya dia ini? Dari mana hartanya dia ini? Makanan yang diberikan kepada kita ini makanan dari mana? Jangan-jangan orang soleh itu mencuri. Tidak usah diselidiki. Tidak usah bertanya. Bertanya saja. Tidak usah. Wala tas'al. Tidak usah tanya. Karena sudah menurut pandangan kita sudah dia jelas-jelas orang solehnya, tidak usah ditanya. Nah ini pertama. Jadi di mata kita dia orang soleh, ma'ruf bil khair wasolah ya. Kedua, ada seseorang majhul indak wala ta'rifu bi khair wala bisar, seseorang yang tidak jelas menurut pandangan kita. Ada orang tidak jelas menurut pandangan kita. Mungkin kita ketemu di jalan. Ya. Mungkin kita ketemu di angkutan umum, di kereta, di bis, di pesawat, di terminal. Kemudian tahu-tahu orang itu memberikan makanan kepada kita, memberikan uang kepada kita, memberikan sesuatu kepada kita. Gimana ini? Apa kita terima? Apa kita makan? Atau bermuamalah mengajak bisnis dengan kita? Apa kita terima berbisnis dengannya? Sedangkan kita tidak tahu dia ini siapa. Orang baik apa orang jelek? Kita tidak tahu. Kalau kita tahu jelas. Kita tahu karena dia tetangga kita kan? Kampung kita. Ya, kalau kita tahu itu pun kita tahu. Kadang-kadang sekarang ini tetangga aja kadang-kadang kita tidak tahu. Ya, berapa rumah dari kita tidak jauh, kita tapi tidak kenal kadang-kadang. Padahal rumahnya dekat. Kalau dahulu satu dengan yang lain antara tetangga itu sudah kayak keluarga sendiri. Ya, di situ mereka ada waktu bertemu, kadang sore hari mereka berkumpul, bermusyawarah. Ya, ada juga tugas keamanan setiap ya, seminggu dapat giliran satu kali kumpul dengan mereka. Ini kadang-kadang kita tetangga aja kita tidak tahu. Kadang-kadang tetangganya mati aja tidak tahu. Ya, kadang-kadang terlaluan ini. Kita hanya sibuknya dengan medsos itu. Sibuknya dengan HP. Silaturahminya ya dengan HP. Jadi sudah tidak sempat lagi untuk kita berziarah ke tetangga, ngobrol dengan tetangga. Sehingga kita tidak tahu kabar tetangga. Bahkan kadang kita tidak kenal. Ya, bisa jadi. Padahal itu penting. Ala kulli hal, beliau mengatakan, kalau kita tidak kenal, kalau kita tidak tahu orang itu orang baik atau tidak, makanannya, hartanya dari mana, maka beliau mengatakan, "Idza arabta an tu'amil hadza aw taqbal hadiyatahu fa minal wara' an tas'al." Jika kamu ingin menerima hadiah darinya atau kamu ingin berbisnis dengannya, maka termasuk sifat warok, hendaknya kamu bertanya terlebih dahulu. Termasuk sifat warok, tanya dulu. Kalau kita tidak kenal, kita mau bisnis dengan orang itu, kita tidak kenal orang itu siapa, hartanya halal apa haram, tidak tahu. Tanya. Kalau bisa tanya langsung, tanya langsung. Kalau tidak, tanya siapa orang yang kenal dengan dia. Tanya orang yang kenal sama dia, tanya siapa. Gimana itu muamal hartanya? Dia itu kerjanya apa? Pemasukannya dari mana? Kalau bisa kita langsung kita tanya, kalau bisa memungkinkan kita tanya, hartanya. Tapi yang penting birifkin, kita tanya dengan lemah lembut, kita tanya jangan sampai menyinggung perasaannya. Alafu ya fulan, alafu wahai saudaraku, ana cuma ingin hati-hati aja. Antum ini kerjaannya apa? Pemasukannya dari mana? Oh, anak kerja ini, pemasukanan dari sini. Tanpa menyinggung perasaannya, tanpa membuat hatinya ya marah. Marah, tanya. Termasuk di antara sifat wara' kita tanya. Kalau kita tidak tahu, tidak kenal sama orang ini, faminal wara' antas al katanya. Walakin birifkin, hatta inna kalau arafta annahu yang kasir qalbuhu lizalik kana sukut afdal. Bahkan kalau misalnya kamu tahu, kamu yakin, kalau kamu bertanya kepadanya dari mana hartanya, dari mana pemasukannya, maka hatinya akan tersinggung. Kalau hatinya akan tersinggung, maka kamu tidak usah bertanya. Sudah, tidak usah terima. Bisnis aja, terima aja makanannya. Ambil aja hadiahnya. Tidak usah tanya. Kalau kalian yakin, kalau bertanya akan menyinggung perasaannya. Dikasih ini hadiah buat kamu. Ini kamu masukannya dari mana? Halal apa haram? Kerja di mana kamu? Marah dia. Jauh usah. Kalau sekiranya orang yang memberikan kepada kita, kita tanya dari mana ini halal apa haram, tersinggung, marah, jangan tanya. Karena membuat orang Islam tersinggung, membuat hati seorang mukmin tersakiti, itu dosanya termasuk dosa besar. Bukan dosa kecil, tapi dosanya termasuk dosa besar. Bahkan dikatakan dalam makalah, dalam satu kitab, bahwasanya seseorang yang menyakiti hati seorang mukmin, sesaudara sendiri, itu dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah 70 kali. Menghancurkan Ka'bah 70 kali. Kita hancurkan Ka'bah satu kali aja, gimana ributnya itu? Gimana kita dicap sebagai apa lagi? Dibilang teroris lah, dibilang dajjal mungkin ini yang hancurkan Ka'bah. Baru satu kali itu. Padahal menyakiti hati saudara kita satu kali, itu dosanya lebih daripada dosa menghancurkan Ka'bah 70 kali. Ya, kadang-kadang kita tanpa sadar menyakiti hati saudara kita dengan kata-kata kita. Ya, seperti tadi itu, kalau kita tanya tersinggung dia, tersakiti hatinya. Kamu itu kok hitam ya anunya kulitnya? Kenapa sebabnya ya? Mungkin dia polos hatinya, memang ingin tahu aja. Tapi dia tidak mikir bahwasanya kata-kata seperti itu membuat hatinya tersinggung. Nah, itu dosanya dosa besar. Oleh karena itu dipikir dulu kalau kita mau ngomong. Ya, mulutmu harimaumu, bahaya. Jirmuh sohir wa jirmuh kabir. Lidah itu bendahnya kecil, tapi bahayanya itu besar. Makanya dapat jaminan surga kalau kita bisa menjaga lidah kita. Man yadman li ma baina lahyai wa ma baina rijlai adman lahul jannah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjamin bisa menjaga lidah antara kedua rahangnya, yakni lidah, dan antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, dia bisa menjaga keduanya, adman lahul jannah, aku jamin pasti dia masuk surga. Bahkan ketika ditanya, ya Rasulullah, ayusein yudkhilun nas, ayusein aksar, ayusein yudkhilun nas an-nar, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Qala al-famu, al-famu wal-faraj, al-famu wal-farju, mulut yaitu lidah dan kemaluan, itu paling sebab terbesar yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu Taala. Ya, oleh karena itu hati-hati lidah kita. Nah, jangan sampai menyakiti perasaan ya saudara kita sendiri. Kalau ngomong dipikir terlebih dahulu. Bagaimana coba kita lihat Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang mana Syekh Abu Bakar bin Salim ini suatu waktu pergi ke Singapura dari Hadramut. Kemudian di Singapura kerabatnya atau kenalannya, murid-muridnya itu memberikan hadiah kepada putrinya. Hadiah apa? Hadiah gelang. Gelang atau kalung emas, yang mana itu tidak ada di Hadramut. Jadi tidak ada di Hadramut itu. Dan putrinya ini dikasih hadiah tanpa sepengetahuan ayahnya. Ketika sudah sampai kembali ke Hadramut, baru dipakai oleh putrinya itu, hadiah itu. Ditanya oleh ayahnya, kamu pakai hadiah itu dari mana kamu dapatnya? Jauh diberikan oleh seseorang ketika kita di Singapura itu, bahwa kemarin. Maka langsung diminta oleh ayahnya, lepaskan. Lepaskan, dan kemudian ya itu diminta untuk di hancurkan atau diberikan kepada orang lain, untuk diberikan kepada orang lain, sehingga ibunya itu ya meminta dan membujuk suaminya, ya Habib jangan, karena dia putrinya itu sangat senang dengan hadiah tersebut, nanti hatinya dia akan tersinggung, akan sedih, akan apa. Ayahnya mengatakan, lebih baik aku membuat sedih satu orang daripada membuat tersinggung 100 orang yang lain. Kenapa membuat tersinggung orang lain? Karena di Hadramaut itu ya ada langkah ketika perempuan melihat, oh kepinginnya, hatinya menjadi kepingin, hatinya menjadi ya apa ingin. Hati orang lain 100 bisa tersakiti karena sebab satu orang tidak lain adalah putriku sendiri. Diambil, dirampas itu. Ya, oleh karena itu, ya bagaimana menjaga perasaan hati sesama. Yang pernah juga kita ketahui adalah apa yang diceritakan tentang Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Seorang waliullah, bahkan wali kutub, ketua daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Beliau berada di Jeddah, ya, beliau pernah diceritakan suatu waktu beliau ini keluar dari acara kemudian menuju mobilnya. Ketika beliau menuju mobilnya, masuk duduk di dalam mobil, ada orang yang membantu menutup pintu mobil. Kemudian ditutup itu sama orang di pintu mobil. Kemudian berjalan mobil itu. Setelah berjalan, sopirnya diminta sama Habib Abdul Qadir untuk berhenti. Berhenti itu. Tolong bukakan pintu ini. Memangnya kenapa ya Habib? Ana punya jari kecepit pintu. Kaget sopirnya. Langsung segera dibuka. Ya Habib, kenapa kau tidak bilang dari tadi? Kenapa kau tidak dari awal? Padahal mukanya merah Habib Abdul Qadir. Ana takut kalau tadi ketika tercepit, ketika ditutup oleh seseorang, takut menyakiti perasaannya dia, takut membuat hatinya dia sedih, hatinya menyesal, pasti perasaan nantinya. Aku tahan. Ketika sudah berjalan, dia sudah tidak melihat lagi, baru disuruh buka pintunya. Sudah, jarinya luka. Bagaimana betul-betul menjaga perasaan seseorang, ya, apalagi ya yang lebih daripada itu. Oleh karena itu dikatakan di sini, kalau misalnya kita tahu ada, ya, kita tahu bahwasanya kalau ditanya akan membuat hatinya tersinggung, akan membuat hatinya sedih, ya jangan tanya. Wala tas'al, ya, lidza kana sukut afdal, maka diam lebih baik. Wasalis, ada yang ketiga ini, sahsun ma'rufun indaka bidulum, ada seseorang di mata kita, di pandangan kita, orang ini orang dolim. Nah, kita mungkin tahu, oh ini orang dolim. Tapi jangan subhan ya. Yang sudah menurut pandangan kita, yang jelas sudah dolimnya. Bukan jangan subhan, jangan. Kecuali sudah jelas. Kalau sudah jelas kan bukan subhan. Nah, kalau sudah jelas itu dolim. Jelas dia itu pekerjaannya pekerjaan yang haram. Kerja di diskotik. Ya, mungkin juga kerja di manalah, kerja di bank-bank yang melakukan riba, ya, atau mungkin juga yang wanita yang menjual dirinya, atau juga pekerjaan kita ketahui pekerjaannya dengan jelas kita tahu dia mencuri, pekerjaannya narkoba dan terus jual beli seperti itu, miras dan seterusnya. Sudah jelas kita tahu orang itu orang tidak benar lah. Kita tahu dengan matanya kita sendiri, bukan kita su'udzon. Maka apa yang dikatakan oleh beliau? Nah, seperti contohnya ini, dicontohkan siapa orang yang seperti itu? Ya amal bi riba, yang mereka berbisnis dengan riba, wa yujazif fi bai'i wa syira'i, yang sembrono dalam jual beli, tidak peduli syarat-syarat jual beli, tidak peduli dengan batasan-batasan syariat, suka menipu ketika berjual beli, suka sumpah bohong ketika jual beli. Ya, wala yubali min ayyi jihatin yasil ilaihil mal, dan dia atau dia orang yang tidak peduli dari mana harta yang datang kepadanya, semuanya diambil. Man lam yubali min aina iktasabal mal lam yubalillah min aina yudkhiluhu nar, barang siapa yang tidak peduli dari mana harta datang kepadanya, dia tidak peduli, tidak mau tahu, yang penting dia memiliki harta itu, yang penting dia memiliki uang, yang penting dia untung. Tidak peduli dari mana untung itu, dari mana uang itu, dari mana makanan itu, dia tidak peduli. Nah, orang yang seperti ini dikatakan lam yubalillah min aina yudkhiluhu nar. Allah juga tidak akan peduli dari pintu neraka mana Allah akan masukkan ke dalam neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi dikatakan di sini kalau seperti itu fayambahi an la tu'amila hadza ra'san. Maka seharusnya bahkan wajib kalian untuk tidak bermuamalah dengannya sama sekali. Jadi sudah kerjaannya haram, sifatnya seperti sifat yang seperti tadi disebut, maka jangan bermuamalah. Kalau dia ngasih hadiah, jangan diterima. Walafu. Kalau bisa menolak dengan cara yang halus, tolak dengan cara yang halus. Tanpa menyakiti hatinya, tolak. Walafu. Ya, ana tidak membutuhkan harta ini. Walafu ana. Lebih baik berikan kepada orang lain aja, jangan berikan kepada ana. Dan seterusnya, jangan terima. Karena sudah kita tahu orang ini orang tidak benar. Hartanya, harta sudah kebanyakan haram, kebanyakan. Ya, apalagi kalau sudah semuanya hartanya haram. Jelas-jelas haramnya itu sudah, tidak ada khilaf di antara ulama. Kalau kebanyakan haram, itu Imam Ghazali mengatakan tidak boleh berbisnis dengannya. Tidak boleh menerima makanan darinya atau harta darinya. Dan tidak boleh juga untuk memakan suguhan yang ada di rumahnya, katanya Imam Ghazali. Kalau kebanyakan hartanya haram. Tapi kalau ulama yang banyak mengatakan selama tidak pasti. Selama tidak pasti yang diberikan kepada kita atau yang masuk ke dalam mulut kita itu halal atau tidak haram. Selama tidak pasti itu boleh. Walaupun kebanyakan hartanya haram. Tapi yang diberikan kepada kita itu tidak pasti. Bisa jadi yang diberikan kepada kita dari harta yang halal. Bisa jadi. Karena kebanyakan hartanya dia haram, tapi kan ada yang halal. Nah, tapi Imam Ghazali mengatakan tidak boleh. Kita tidak boleh ngambil hartanya dia. Tidak boleh makan hartanya dia. Nah, begitulah yang dikatakan oleh Imamul Haddad tadi. Kalau misalnya orang itu kerjanya tidak baik, pekerjaannya tidak baik, walaupun mungkin ada hartanya yang halal, tapi sudah kebanyakan hartanya haram, maka lebih baik jangan bermuamalah dengannya. Jangan berbisnis dengannya. Jangan menerima hadiah darinya. Ini. Yang bahian la tu'amil hadza ra'san. Wa in kana wala budda faqaddim at-taftish wa su'al. Kalau misalnya mau tak mau harus dia berbisnis dengannya. Kalau dia terdesak untuk menerima makanan atau harta darinya, menerima sesuatu darinya, kalau terdesak maka qaddim as-su'al wa taftish wa su'al, terlebih dahulu sebelum menerima itu tanya dulu atau selidiki terlebih dahulu. Tanya, ini harta dari mana? Ente kan punya kerjaan seperti ini. Ini harta yang mana ini? Ya, ini ente kasih hadiah sama ana, hadiah dari mana ini? Halal apa haram? Arafu. Ana lebih baik sabar tidak makan, tidak minum, sabar lapar dan haus. Tapi ana tidak mampu sabar menahan siksaan Allah Subhanahu wa taala di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tanya. Harus tanya, katanya Imamul Haddad. Kalau memang mau tidak mau harus berbisnis, mau tidak mau harus menerima, tanya. Harus tanya, katanya beliau. Faqaddim at-taftis was-su'al. Kalau kita tahu orangnya orang tidak benar ya. Nah, tanya. Wa hadza kulluhu minal wara hatta ta'lam annal halal fi yadihi nadirun azizun fa inda dzalika yajib 'alaikal ihtiras. Ini semuanya termasuk sifat wara. Sampai kamu mengetahui bahwasanya harta yang halal di tangannya itu jarang sekali, apalagi sama sekali tidak ada, jarang sama sekali, maka ketika itu bukan boleh menerima, tapi harus tanya dulu sedikit dulu, tapi tidak boleh, bahkan wajib menghindari, wajib menolak. Kalau sudah kamu tahu halal di tangannya sangat sedikit, apalagi tidak ada halal, tidak ada yang halal harta yang ada di tangannya, maka itu wajib hukumnya untuk dihindari. Jangan diterima. Nah, kita harus ya betul-betul lebih menjaga perut kita, lebih menjaga apa yang masuk ke dalam ya tubuh kita, daripada kita menerima orang tersebut, habis itu tubuh kita menjadi tubuh yang tumbuh dari daging yang haram. Nanti akhirnya akibatnya dan efeknya banyak. Efeknya banyak sebagaimana sudah kita jelaskan pelajaran sebelumnya. Ini bahaya. Nah, maka dikatakan di sini wa idza wasalat ilaika ainun ta'lam au tadun bi alama zahira annaha haram au subha fala tatawaqqaf an raddiha wa in wasalat ilaika ala yadi aslahi salihin. Dan jika sampai kepada kamu suatu harta, suatu barang yang kamu meyakini atau kamu menyangka dengan tanda yang jelas annaha haramun aw subha, bahwasanya barang itu atau harta itu harta yang haram atau harta yang subhat, fala tatawaqqaf, maka jangan kamu menunggu lagi an raddiha, untuk mengembalikan barang itu harta itu, wa in wasalat ilaika ala yadi aslahi salim, walaupun barang itu harta itu sampai kepada kamu melalui perantara tangan orang yang paling soleh sekalipun. Artinya setelah menjelaskan apa yang sudah dijelaskan tadi, kemudian beliau mengatakan di sini, bagaimana kalau ada harta yang kita tahu harta ini hartanya orang, bukan hak milik kita, atau bukan pasti tapi kita menyangka, menyangka dengan tanda yang jelas bahwasanya ini harta bukan harta kita. Contoh misalnya kitab ini, kita melihat kitab di rumah atau kitab di masjid, sudah jelas di kitab itu tertulis namanya, ini adalah miliknya Fulan bin Fulan. Ya, ini kan tanda jelas ini, bahwasanya ini bukan milik kita. Tapi ana punya juga kitab seperti ini. Jangan-jangan ini orang itu menulis ini di tengah kitab ana ini. Jangan. Itu sudah tanda jelas. Ya, tanda jelas bahwasanya itu bukan milik kita. Pakaian, tanda jelas itu bukan pakaian kita. Ya, tapi kita kalau tahu orangnya, pemiliknya, kita kembalikan. Kita kembalikan. Kalau misalnya kita tahu ini miliknya siapa, oh ini miliknya Fulan bin Fulan, bawa ke tempat itu, ke tempatnya, ke rumahnya, dan berikan dan serahkan kepadanya. Kalau kita tahu, kalau kita tidak menemukan orangnya, ya maka kita cari keluarganya dan kita kembalikan kepada keluarganya. Dan tidak boleh kita biarkan di tempat kita, padahal kita tahu itu adalah milik seseorang yang kita ketahui. Bagaimana ya Ustaz kalau kita tidak mengetahui pemiliknya? Kita tidak tahu ini pemiliknya di mana. Kita tidak tahu bahkan keluarganya di mana. Kita tidak tahu bahkan mereka masih hidup atau sudah mati. Ini harta ini punya orang siapa namanya tidak tahu. Ya, misalnya kita dapatkan harta itu misalnya dari seseorang yang nitip barang kepada kita. Nitip, ketemu di jalan nitip barang. Setelah itu orang itu hilang. Tidak datang-datang lagi untuk mengambil barangnya. Padahal dia hanya nitip aja. Kita cari-cari tidak kenal kan. Karena ketemu di jalan. Ini contoh aja. Gimana ini? Ya kalau bisa usaha dulu, cari dulu. Kalau tidak ketemu orangnya ya keluarganya. Kalau tidak ketemu juga keluarganya, orangnya aja tidak tahu apalagi keluarganya. Nah maka sodakohkan katanya ulama. Sodakohkan harta itu. Kalau memang sudah tidak ada harapan untuk menemukan, sodakohkan. Berarti apa yang dititipkan, mau itu misalnya barang atau uang, kalau uang jelas sodakohkan. Kalau barang boleh kalian jual, kemudian hasilnya itu sodakohkan. Bukan dimasukkan kantong. Ya. Ini kalau mau warok ya. Kita bicara warok ini, sifat warok, sifat hati-hati. Sifat hati-hati sodakohkan. Kemudian ketika sodakohkan dalam hati, tetap niat dalam hati, tetap niat. Kalau misalnya ada orangnya datang kepada kita, ana akan ganti itu sodakohnya. Ana akan ganti kalau memang datang. Maka ini sifat warok. Ya, kalau tidak mau warok, kalau mau tidak warok misalnya, ya makan aja enggak apa-apa, tapi dengan catatan dalam hati niat kalau datang orangnya ana ganti. Kalau datang orangnya ana ganti. Nah, tapi lebih baik dan itu warok, berikan kepada orang yang membutuhkan, tetap dalam hati kalau datang pemiliknya ana akan ganti dari uang ana. Ya, begitu juga semua harta yang ada di tangan kita bukan milik kita tapi milik orang, kita enggak tahu orangnya. Atau mungkin kita mencuri misalnya. Kita mencopet di jalan. Mau mengembalikan kepada orangnya enggak bisa lagi. Kita taubat mau mengembalikan enggak bisa. Ya, dan yang seperti ini. Bagaimana kita caranya kalau kita mau taubat kepada Allah? Mengembalikannya gimana? Yaitu dengan cara tadi, sedekahkan. Nanti ketika suatu waktu niat dalam hati, suatu waktu orangnya datang atau orangnya ketemu, maka kita ganti dengan uang kita. Itu sudah sedekah. Jangan diambil lagi dari orang yang kita beri sedekah. Ya, itu diniatkan sedekah dan kita ganti dengan uang kita. Ini untuk hati-hati. Karena ini masalah dengan manusia. Kita dosa dengan manusia ini masalahnya berat, bukan remeh, bukan enteng. Kalau dosa dengan Allah Subhanahu wa taala itu mudah untuk memberi, Allah Subhanahu wa taala mudah memberikan maaf. Allah mudah untuk mengampuni dosa kita. Dan kita kapanpun meminta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Tapi kalau ini dosa dengan manusia, kita tidak bisa langsung minta ampun sama Allah. Ya Allah, aku berdosa ya Allah karena kemarin mencopet. Aku berdosa ya Allah karena menyakiti hati orang lain. Ya Allah, aku berdosa ya Allah karena mengambil hak orang lain. Ana sekarang istighfar. Tidak cukup istighfar, menyesal, baca Quran banyak. Tidak cukup, harus meminta ridho dan mengembalikan hak yang kita ambil dari orang lain. Harus dikembalikan kepada pemiliknya, kepada orang yang mempunyai hak, dan meminta ridho dan meminta maafnya. Baru Allah mengampuni. Kalau tidak, Allah tidak akan mengampuni. Muskilah. Kalau tidak mengampuni sampai mati, maka nantinya, kalau kita tidak minta maaf, tidak minta ridho sampai mati, nantinya kita akan dituntut oleh orang yang memiliki hak kepada kita. Tuntutannya di akhirat. Tuntutannya nanti di akhirat. Yang dituntut apa? Pahala kita. Yang dituntut pahala kita. Makanya diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat hadis sahih, bahwasanya ketika ada seseorang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala yang banyak, pahala sedekah, pahala puasa, pahala sholat, pahala banyak, sehingga dia sebenarnya berhak dengan pahala itu masuk surga. Tapi sayang, sayang, dia punya banyak salah kepada orang. Dia banyak berbuat zalim kepada orang. Dia pernah menyakiti hati orang ini. Pernah memakan hartanya orang ini. Pernah menuduh zina orang lain. Pernah ini, pernah salah sama orang. Maka hukuman Allah adil ketika itu. Hukum Allah ketika itu, ya siapa yang berbuat salah harus, tentunya harus mendapatkan hukuman atau balasan yang sesuai. Maka apa hukuman Allah Subhanahu wa taala? Sesemuanya nantinya boleh menuntut pahalanya dia. Siapapun yang pernah didolimi menuntut, ya Allah, ana pernah dipukul sama dia. Ya Allah, ana pernah disakiti hatinya. Ya Allah, dia pernah mengambil harta ana. Ana sekarang menuntut ya Allah. Yang dituntut apa? Pahalanya. Ana nuntut pahala itu. Dituntut pahalanya. Diberikan sama Allah. Pahalanya diambil, diberikan kepada ini, fulan. Diambil lagi, berikan kepada orang kedua, orang ketiga, keempat, dan seterusnya. Hatta faniyat hasanatuh. Katanya Rasulullah SAW, sampai habis pahalanya itu. Fa'in faniyat hasanatuh, ukhidha min khotoyahum faturihat alaih sumaturiha finnar. Ketika sudah habis pahalanya, ya Allah, aku belum mendapatkan bagian ana. Belum mendapatkan hak ana. Ana nuntut karena dia pernah berbuat salah kepada ana. Ketika itu dilihat pahalanya sudah habis. Pahala sedekahnya habis, puasanya habis. Apa yang dilakukan oleh Allah? Maka Allah memberikan keputusan, dosanya orang yang menuntut itu, dosanya dipikul dan diberikan kepada, diberikan dan dipikul oleh orang yang berbuat zalim. Pukul 1 2 3 orang, 4 orang. Mikul dosanya orang-orang lain. Sudah pahalanya habis, tapi masih menanggung dosanya orang. Dosanya orang hibah. Ini yang hibah orang dipikul sama dia. Yang maksiat orang pikul sama dia. Yang zina orang dia yang memikul dosanya. Kenapa? Karena dia berbuat salah kepada orang-orang itu. Dan mereka menuntut pahala sudah habis. Kemudian apa yang terjadi? Sumaturi hafinar. Kemudian ujung-ujungnya orang itu dicerumuskan oleh Allah SWT ke dalam neraka. Rasul menceritakan ini sampai nangis. Sampai menangis ya Allah. Karena Rasul tahu ketika itu bahwasanya ada umatku nantinya yang seperti itu. Sampai tangis Rasulullah SAW. Jangan sampai di antara kita yang terjadi seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini dosa antara kita dengan manusia. Kalau dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, zina sekalipun, sebanyak apapun zinahnya, kita nuntut, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, kita tobat dengan tobat yang sesungguhnya, menyesal, niat tidak mengulangi lagi selamanya. Seketika itu juga Allah ampuni. Seketika itu. Ya, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang bermaksiat, yang melampaui batas, yang mendzalimi diri mereka sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ketahuilah bahwasanya Allah akan mengampuni semua dosa. Allah ampuni semua dosa. Tapi dosa-dosa yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangankan kita dosa yang kita lakukan, Wahsy aja diampuni dosanya kan? Wahsy sudah pernah berzina, pernah mabuk-mabukan, bahkan itu adalah kebiasaannya. Bahkan membunuh juga Wahsy itu. Bahkan yang dibunuh ada siapa? Sayyidina Hamzah, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Wahsy masuk Islam meminta ampun kepada Allah SWT, diampuni dosa-dosanya. Ini Wahsy, apalagi kita. Ya. Tapi yang penting minta ampun yang benar. Ya, menyesal betul-betul dari hati, menyesal betul-betul niat dengan sungguh-sungguh, tidak mengulangi lagi apa yang kita lakukan. Ini baru betul-betul taubat yang sesungguhnya. Tapi kalau dalam hati kecil kita masih ada niat untuk mengulangi lagi, ya Allah nyesel, ana tidak mau mengulangi lagi perbuatan maksiat ini ya Allah, kecuali kalau kepepet ya Allah nanti. Ya, itu masih ada kesempatan berarti dalam hatinya untuk melakukan lagi, mengulangi lagi. Ya, ini bukan taubat yang sesungguhnya. Jadi artinya taubat yang sesungguhnya, ya Allah, tidak mungkin ana mengulangi lagi. Sampai mati ya Allah, sudah dalam hatinya mantap sampai mati tidak mengulangi lagi. Seperti air susu yang sudah diperah dari sapi, tidak mungkin lagi dikembalikan kepada ke dalam lagi. Ya, sudah mustahil. Ya, itu yang ada di dalam perasaannya dia ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Kalau sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bersih dari dosa. Bersih dari dosa. Bagaimana ya Ustaz, kalau misalnya setelah betul-betul taubat sungguh-sungguh tapi terjerumus lagi dalam maksiat? Tobatnya yang kemarin itu gimana hukumnya? Tobat yang kemarin tidak menjadi batal. Taubat yang kemarin tetap sah, artinya tidak mengembalikan dosa-dosa yang kemarin, tetap diampuni. Ini dosa baru. Nah, ini dosa baru, ya perlu taubat baru. Dosa-dosa sebelumnya sudah diampuni oleh Allah, tidak diambil lagi. Tapi ini perlu taubat yang baru. Taubat yang baru dengan taubat yang seperti kemarin, yang sebelumnya, minta kepada Allah ampunan, menyesal, niat tidak mengulangi lagi selamanya. Ya, diampuni. Ternyata terjerumus lagi selama dia masih meminta ampun kepada Allah dengan syarat seperti itu, Allah setiap kali juga Allah mengampuni dosa-dosanya. Innallaha yabsutu yadahu bilail liyatuba musiu nahar wa yabsutu yadahu binahar liyatuba musiu lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya, artinya membuka pintu seluas-luasnya di malam hari agar yang bermaksiat di siang hari mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membentangkan tangannya di pagi hari dengan harapan orang yang maksiat di malam hari mau bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu harapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita lanjutkan yang akan datang insyaallah. Fatihan Allah Subhanahu wa taala fi sunu basyuruyub wa farikuru basyuru baitina matub an Allah Subhanahu wa taala yakum min ahli taqwa wal istiqamah min ahli al wara an Allah Subhanahu wa taala yajibna ma'asi al zahir wal batina. أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوب ويستر عيوب فرح كروب وشيخ قلوب ويتنا المطلوب أنا ولي المحبوب. أن الله سبحانه وتعالى يفتنا من كل سيء ويفتنا من كل فتنة وكنا من كل محنة ومن كل مصائب ونوائب من الفتن ومن هن. اللهم ارحم هذه الأمة وشيخ هذه الأمة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين, إخواننا في كل بلد. اللهم انصر بلدتنا إندونيسيا هذه. اللهم احفظهم من كل آفة أحد, من كل مصائب ونوائب, ومن الفتن والمحن, من الجر والظلم. على هذه يكون يا شاء جامعة شاملة لخير الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سأجيب حيث وعد وعجل لنا بالإجابات بسر أسرار الفاتحة.